Hayu Pak Mansur, urang badminton. Eta ya Mang Koko ta. Mang Koko, urang badminton. Api di Jakarta. Mang Koko di Bandung. Mana-mana di kampung jeung di kota, di kota badminton suka-suka, ngalipur manah sungkawa, ngalipur manah sungkawa, dilop apung-apung dicop kanan nyansa ismes sabulan kenta backhand di soledad kok nak ulek entok net nak tapi ngabutut reket nak panggung kasih tempat nak di kompon awi aku backhand api nubor hand api second hand mana second hand badminton dimana-mana kampung jeung di kota, di kampung jeung di kota, badminton suka-suka, badminton suka-suka, ngalipur manah sungkawa, ngalipur manah sungkawa, dilop apung-apung batu, dicop kananep nyangsa, ismes sabula kenta, backhand di soledad, oh mak. Kompon awi langgu backhand, api nubor hand, api second hand, ah, mana second hand? Milok aku ngapungan, dicop kanan nyasa, ismes sabura kenta. Kompon awi langgu backhand, api nubor hand,